اقرا سيدي ادوارد. السحر ما خفي ولطف سببه، ومنه السحر وهو آخر الليل، لأن النهار يظهر خفيا في أوله مغمورا بظلام الليل، ثم يظهر شيئا فشيئا حتى يصفر حتى يصفر. وسمي سحرا لخفائه. السحر في الشرع ينقسم إلى قسمين، حقيقي وتخييلي. فالحقيقي منه عبارة عن عمل يؤثر في الأبدان أو في القلوب، يؤثر في الأبدان بالمرض أو بالموت، أو يؤثر في الفكر بأن يخيل إلى إنسان أنه فعل شيئا وهو لم يفعله. نعم. Terus lanjut sini Nopal. ويورث به كراهة أو محبة غير طبيعيين، فهذا هو الصرف والعطف. بأي أتفى الإنسان ويحدث فيه محبة غير عادية لبعض الأشياء أو بعض الأشخاص، Au boleh dibaca ini mutaadi. Ini mutaadinya yang boleh yukarrihu au yukarrihu, atau ini ma'tuf ya. Kan yukarrihahu au yukarrihahu ila hadza syai'i au yubaghidahu ilaihi. Ka ay yufarriqu bainal mar'i wa zawjihi أو يحبب أحدهما بالآخر ويسمى بالتوالة. فالتخيل ما يؤثر في الأبصار والأنظار، فترى الشيء على خلاف ما هو عليه. نعم. Bismillahirrahmanirrahim. Batal kelima, qala syekh, ketujuh. Qala syekh, an-naqdu as-sabi' as-sihru. Pembatal yang ketujuh, sihir. Nah. Wa minhu as-sarfu wal-athfu. Maka diantaranya as-sarf wal-athf. Ya, sarf dan athf. Sarf memalingkan. Athf kasih sayang, dibuat luluh hatinya. Jadi kalau sharaf itu gini, ada pihak ketiga will atau apa pihak ketiga yang hendak mengacak-ngacak keharmonisan rumah tangga orang lain, diguna-guna, apa bahasa kita tuh kan, kalau supaya seneng pelet namanya, kalau supaya benci sama pasangannya namanya apa, ah bahasa kita diguna-guna lah. Nah, jadi ada seorang wanita suka sama pria beristri, tapi dia nggak berani ngajuin ke suaminya, ke apa, ke istrinya itu, bilang saya mau daftar jadi madumu gitu. Madu itu manis loh mbak. Dia nggak berani ngomong gitu. Nah justru dia punya hasad, dia ingin menghilangkan nikmat harmonis rumah tangga yang ada pada wanita tadi, dia ingin hilangkan, dia ingin singkirkan supaya dia yang masuk ke situ. Nah ini namanya as-sarf, apa bahasa kita? Guna-guna ya. Supaya suaminya pisah sama istrinya, nanti ke dia. Atau sebaliknya juga gitu. Ya. Nah ini. Ini sarf. Nah akal ataf sebaliknya. Supaya dia senang sama kita. Pelet kalau bahasa kita. Nah kalau yang lawannya itu apa? Pelet, melet, apa-apa. Hah? Guna-guna lah ya. Ya. Baik. Faman fa'alahu aw radiya bihi kafara. Maka barang siapa yang melakukannya atau ridho, ridho, dia setuju, dia sepakat, maka dia kafir. Hah? Nanti Syekh akan menjelaskan dan juga Syekh juga menjelaskan di buku-buku beliau yang lain, misal di Sabilur Rasyad, bahwa ridho kepada kekufuran maka kufur. Ridho kepada kekufuran kufur. Itu ada kaitannya dengan pembatal yang ketiga, malam yukafir musyrikin au syakka fi kufrihim au sahha madhhabahum kafara ijma'an. Kemudian dalilnya qauluhu ta'ala, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur. Dan tidaklah keduanya, kedua malaikat ini, Allah utus dua malaikat ya di Babilonia, yaitu di Harut dan Marut, untuk mengajarkan sihir sebagai ujian. Allah hendak menguji mana yang mau kufur, mana yang mau beriman. Namun dua malaikat ini menawarkan sihir, tidak hanya diam, tapi masih tahu ini sesat, ini sesat, ini kafir. Wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya, min ahadin, ini ahadin majrurun lafdan marfu' mahallan sebagai fa'il. Ya, boleh dikasih minnya, berarti min zaidah apabila fiilnya diawali oleh nafyun, ya, oleh nafiyah. Dan tidaklah kedua, salah satu dari keduanya ya mengajarkan sihir hatta yakula, namun hingga keduanya menyatakan kepada orang-orang yang hendak mempelajari sihir, innama nahnu fitnatun, kami ini cuma ujian, jangan dipelajari sihir, ini kekufuran. Fala takfur, janganlah kalian kufur. Jadi di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berdalil dengan ayat ini akan kekafiran orang-orang yang belajar dan mengajarkan sihir. Ya, kafirnya orang-orang yang belajar dan mengajarkan sihir pakai ayat ini. Dan Syekh Shalih Al-Fauzan nanti akan menambahkan lebih rinci lagi penjelasannya dengan penjelasan yang lebih gamblang. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan sihir secara bahasa ibarat an syai' al-khafi. Ya, yaitu sebuah ungkapan dari sesuatu yang samar. Oleh karena itu para ulama menyatakan yang namanya sahar ialah ma khafiya, yaitu sesuatu yang samar. Walatafa sababuhu, yang latafa sababuhu, sebabnya itu halus, hampir-hampir tak terdeteksi. Nah, diantaranya dari sihir adalah sahar, sahur yang kita kenal. Ya. Wa huwa akhirul lail, yaitu akhir malam menjelang fajar, shadiq. Yang Allah Ta'ala berfirman, wabil asharihim hum yastaghfirun. Nah, di waktu sahur mereka memohon istighfar, memohonkan ampunan pada Allah. Kenapa li'annan nahar yadharu khafiyan? Karena kalau siang nampak. Ya, secara khafi. Yang nampak dari sahur itu khafi, samar. Atau di awal siang, masih pagi itu, dia maghmurun, maghmurun, dia tertutup bidzallamin lail, dengan kegelapan malam. Summa yadharu syai'an syai'an fa syai'an, kemudian nampak sedikit demi sedikit hatta yasfira, hingga akhirnya matahari menguning, wa sumiya saharan. Dan dinamakanlah sahar, sahur. Kenapa? Karena khofa dia, ya, karena kesamaran dia. Nah, as-sihru fi syar'i yanqasimu ila qismain. Sedangkan sihir dalam syariat terbagi menjadi dua, hakiki dan takhyili. Hakiki dan takhyili. Nah, hakiki, sihir hakiki itu apa? Ibarah, dia adalah sebuah ungkapan an amalin, dari sebuah amal, aktivitas yang yu'assiru fil abadan. Yang sihir ini memberikan pengaruh kepada kondisi fisik, ya. Wa fil qul au fil qulub, atau hati. Wa yu'assiru fil abadan bil marad au bil maut. Nah, kalau badan itu berpengaruh, bisa sakit ya, jadi seperti tertusuk-tusuk atau bahkan bisa mati. Ya, atau yu'assir fil fikr, atau memberi berpengaruh kepada pikiran. Nah, ini yang menimpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ketika disihir oleh seorang Yahudi, Labid al-Asam. Nah, tapi pikiran itu gimana? Bi ayyukhayyalu ila insan, yaitu dikhayalkan, seolah-olah diberikan khayalan kepada seseorang, annahu fa'ala syai'an wa huwa lam yaf'alhu. Wa huwa lam yaf'alhu. Dia seolah-olah dikhayalkan dia melakukan suatu hal padahal dia tidak melakukannya. Aw yusiru fil qalb, atau memberikan pengaruh kepada kalbu, akhirnya mewariskan, artinya apa, menyebabkan bihi karohatan, ya, menyebabkan kebencian. Ya, ini kalau tadi tuh apa namanya, sorof, apa lawan dari pelet tadi, apa, kalau pelet bikin senang guna-guna ya. Nah, jadi nggak, biar dia benci sama istrinya atau biar dia benci sama suaminya, nanti abis dia pakai sorof, pakai atof. Nah, dia sorof terus dia atof. Nah, dua jenis sihir. Au ya, mahabbatan. Nah, kalau mahabbatan di pelet ini. Nah, di pelet. Ya, biasanya ini yang ganteng-ganteng, ya, yang cantik-cantik. Nah, ini di pelet. Atau karena memiliki kelebihan lagi, karena banyak harta, ya. Yang kecintaannya ini, yang kebencian kecintaan ini ghaira tabi'iyaini, yang enggak alami. Ya. Kok bisa suka gitu sama yang kayak gitu? Ah, bisa kan. Nah, pelet ini misalkan, kok bisa suka gitu, nggak alami cintanya, ya. Atau tiba-tiba menceraikan istrinya, nggak alami, kenapa diceraiin? Oh, ternyata diguna-guna, tak guna katanya, diguna-guna. Fahadha huwa sarf wal athfu, inilah ya, jenis saraf dan ataf, pelet dan guna-guna. Itu seseorang meluluhkan, dengan seseorang meluluhkan atau yuhdisa, dia membuat fihi mahabatan dengan sorof atofnya tadi, kecintaan. Kecintaannya ini ghairu adiyatin, kecintaannya ini enggak biasa gitu. Enggak adiyah, kecintaan dia kepada itu enggak biasa. Wah, sampai mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, sampai lagi BAB ingat dia. Lupa cebok. Nah, ini ya luar biasa ini. Nah, di peletnya ini. Liba'dil mana lagi tadi? Liba'dil asya' au ba'dil ashas. Pada berapa hal atau berapa persen manusia. Atau dia seolah-olah dibuat benci. Dibuat benci kepada sesuatu hal sehingga dia dipaksa untuk membenci hal tadi. Guna-guna tadi. Semisal apa? Semisal seseorang yang hendak memisahkan antara dia dan istrinya. Ka ayyufariqu bainal mar'i wa zawji wa ayyuhabbiba ahadahuma lil akhar, atau membuat salah satunya cinta atau satu sama lain, atau yang lainnya, uysamma bitiwal, ini dinamakan dengan tiwalah wa takhyil. Nah, sedangkan yang takhyili mayu'assiru fil absar wal anzar, yang memberikan pengaruh efek kepada ya, mata dan pandangan. Fataro, maka mata atau pandangan ini melihat asy'a, sesuatu hal, ala khilafi ma huwa alaih, tetapi tidak sesuai dengan hakikatnya. Nah, ini sihir takhyili. Ini sebagaimana sihirnya para tukang sihirnya Firaun. Ya, mereka melemparkan tali temali berubah menjadi ular yang tas'a, yang merayap, padahal enggak ada apa-apanya. Ya. Nanti sihirnya habis, kembali lagi seperti semula. Kembali lagi seperti itu. Beda dengan sihir yang hakiki. Ya, yang disantet, tiba-tiba di perutnya itu ada isi peniti, jarum. Ada isi apa lagi? Panci. Ya, ada isi panci. Enggak ada. Hah? Ya, di perutnya itu ada kayak gitu-gituan lah. Ya, itu nyata, ya. Semisal sudah didiagnosa oleh tim medis, kedokteran, tidak terdeteksi apa penyakitnya. Enggak ada secara medis. Pernah dengar gak kayak gitu? Nah, ini sihir, sihir hakiki ini. Ini sihir hakiki. Nah, sampai sini tadi ya. Ya. Baik. Nah, berikutnya. Fadol, dibaca di sini. Siapa? Itu apa? Albar. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarikatullah ta'ala, فمن نوع الأول ما جاء في سورة الفلق قال تعالى قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر الواسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد هذا هو السحر الحقيقي والنفاثات جمع نفاثة وهي فاعلية كسر تشديد نفاثة نفاثة وهي التي تعقد العقد هي التي تعقد تعقد العقد عقد buhul-buhul ta'kidul uqada wa tanfutu fiha wa tuqsadu fiha taqsidu qasada yaqsidu wa taqsidu bidhalika al-idrara bil-mas'uli wa minhuma hasara al-nabi sallallahu alaihi wasallam lamma saharahu labidu bin al-a'sami al-yahudiyu sara yukhayyalu ilayhi sallallahu alaihi wasallam أنه فعل الشيء وهو لم يفعله فتأثر بسحره لأن الأنبياء بشر يعرض لهم ما يعرض للبشر وهذا نوع من الأمراض فيمرضون ويصيبهم ما يصيب البشر ومن ذلك السحر لأنه مرض فأرسل الله إليه صلى الله عليه وسلم ملكين يركيانه بهذه السورة فوقف عنده فقال أحدهما ما شأن الرجل قال الآخر مطبوب مسحورا tapi ini mas'hurun ini mimba bil hikayah isim yang terletak setelah yakni maf'ulun bih. Tapi ini tertulis marfu atau tanpa harokat, tapi tanpa ada tanda-tanda nasab. Ya udah, ini mimba bil hikayahnya. Ya, mimba bil hikayah. Terus lanjut di sini. Ya, siapa? Mas Patur. Lancarkan dikit suaranya. Waman tabbahu fi mushtin wa mushatatin fi jufi talatin fi birhi duruman darwana. Terus mamnu bin asar. Terus farakahu jibrilu alaihi salam bihadi surati kun a'udhu bi rabbil falaq faqama sallallahu alaihi wasallam ta'annama nasyato min iqali iqalin bada ba'amu asitu summa amaro rajulan ayyadabu ila hadal bi'ri terus fadahu fastahraju minha asihra fa'adlahu waqalu linnabi sallallahu alaihi wasallam Fatarokahu daran lil fitnati fadalla ala annahu mustahiqqun lil fadli li anna rasul sallallahu alaihi wasallam lam yakul la yajuzu qatluhu fa'il aw la yastahiqqu al fadli wa innama qala demen banget nasa dari tadi. Yakni fitnah. Di antara Yahuda ahdi. Ini mubtada. Bingung dia. Ahdun. Walau annahu qatalahu la hasala minhum fitnatun fitnatan. Fitnatan. Fitnatan masyarun. Walasyaka anna dar al-mufasidi. Mufasidi. Mufasidi. Muqaddamun ala jil bil. Jal bil masal. Masalih. Fatarakahu sallallahu alaihi wasallam. Guru, wah itu asal itu. Gorodo. Nah itu asal lagi tuh. Shifa uhu. Nah, sepatu banyak kau sih. Dari mana tadi bacanya Alvar? Ya, pamin nawil awal. Nawil awal berarti sihir apa? Hakiki. Itu ya, majah fi surat al-Falaq. Ya, yang terdapat di surat al-Falaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, dari keburukan makhluk. Apa yang Tuhan, makhluk yang dia ciptakan. Min syarri ghasik idza waqab. Min syarri nafasati fil uqad. Ini huwa sihir hakiki. Nafasat, nafasat, nafasat, jamak mana salib. Jamu nafasah. Itu adalah nafasat, jamak dari nafas. Para nenek-nenek tukang sihir yang niup-niup. Karena dulu banyaknya tukang sihir yang niup-niup itu nenek-nenek. Makanya sekarang itu nenek lampir gitu. Nah itu yang tukang sihir lah ya, lampir. Nah. Ya. Nenek lampir apa mak lampir? Mak lampir bukan nenek lampir. Apa nyi pelet? Apa lagi? Nyi blorong. Nyi-nyi gitu itulah. Maloren. Hah? Memaloren. Togut. Wa hiya allati taqidul uqada. Nah itu dialah yang mengikat uqad, buhul-buhul, disimpul-simpul, diikat-ikat gitu. Ya mungkin itu perjanjian dengan setan-setan agar sihir berpengaruh, berefek, mesti diikat-ikat. Wa tanfusu fiha, dan dia niup-niup di situ, hembus-hembus. Gitu-gitu. Wa taqsidu, dan tukang sihir ini, nenek sihir ini memaksudkan bidzalika, dengan tindakan dia tadi, al-idrar bil mas'ul, untuk memberikan mudarat, bahaya kepada orang yang di sini. Wa minhum ma hasala lin nabi, maka dari sinilah yang terjadi pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam saharahu Labid ibnu al-Asam al-Yahudi. Ketika Labid al-Asam al-Yahudi bin al-Asam, seorang Yahudi, menyihir beliau. Ini ada di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ya, sebagian orang mengingkari Nabi SAW disihir. Nah, ini keliru. Nabi disihir secara hakiki. Cuman sihirnya tersebut tidak bermudarat kepada fisik Nabi, sebagaimana santet, teluh yang terjadi pada selain beliau. Kalau beliau SAW dilindungi oleh Allah. Jadi dampak maksimal dari jin-jin, setan-setan yang bersekutu dengan Labid al-Asam untuk memudaratkan Nabi, cuman itu aja. Tadi yang tadi dibacakan, Nabi cuma dikhayalkan, dikhayalkan aja. Ya, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ini panjang lebar juga di syarah Tajridu Tauhid. Ya, di kitab beliau Ifadatul Mustafid. Nah, syarah dari Tajrid Tauhid Al-Mufid. Kemudian mana lagi tadi? Sara yukhayyalu ilaih. Maka sihir itu jadilah beliau dikhayalkan dengan sihir tadi, bahwasanya beliau melakukan suatu hal, falam yaf'alu, namun beliau tidak melakukannya. Maka beliau akhirnya terpengaruh dengan sihir. Ya, kenapa? Li'annal anbiya'u basyar, karena para nabi ya manusia biasa. Ada nabi yang sakit, ada nabi yang, ya semua nabi biasa, enggak ada yang seperti malaikat. Bahkan nabi ada yang dibunuh oleh kaumnya, Nabi Zakaria. Nabi biasa. Yuradulahuma yuradulil basyar, akan dihadapkan kepada mereka berbagai hal yang seperti yang dihadapkan juga pada manusia secara umum. Wahada nau'un minal amrad. Nah ini dikhayalkan ini adalah bagian dari penyakit yang mereka sakit juga. Ya, Nabi Ibrahim berdoa, fa idza maritu fa huwa yashfi. Nah, kalau aku sakit, Allah yang menyembuhkan. Artinya Nabi itu sakit juga bisa. Ya, yusibuhum ma yusibul bashar. Ma yusibul bashar. Menimpa mereka, para Nabi, apa yang menimpai juga, ma yusibu al-bashar, para manusia secara umum. Wa min dhalika as-sihr. Di antaranya adalah sihir. Faqa, kemudian, li'annahu, karena ya, sihir ini adalah penyakit. Maka Allah SWT mengutus kepada beliau dua malaikat. Yarkiyanihi, yang dua malaikat ini meruqyah beliau. Bihadihi surati, dengan surah Al-Falaq. Fawaqafa indahu, maka kedua malaikat ini berdiri di sisi Nabi SAW. Faqala ahaduhuma, maka salah satu dari malaikat tadi berkata, masya'nur rajul, ah, what happened, you know, apa yang terjadi dengan orang ini, apa yang terjadi dengan beliau ini, ya, beliau ini, jangan diterjemahin orang ini, ya, gak enak, dengan beliau ini. Qala al-akhar, maka satu malaikat yang mengatakan, matbub, dia matbub. Apa matbub? Mas'ud, disihir. Qala man tabbahu, maka yang tadi berkata, siapa yang nyihir dia? Ai man saharahu, siapa yang nyihir dia? Ai qala Labid bin Al-Asam. Yaitu Labid bin Al-Asam fi mushtin wa musyatatin. Di pada sisir dan musyatah. Musyatah itu tuh yaitu yang masuk masakata bin asy'ab. Itu rambut-rambut yang rontok. Ya, rambut-rambut orang yang rontok diikatkan ke sisir. Ya, jadi ada sisir yang udah patah. Nah, rambut-rambut yang rontok diikatin, itu yang jadi buhul. Ya, itu yang diuqat, buhul-buhul itu. Ya. Fi juffi tal'atin fi bi'ri darwan. Ya, yang diikatkan di dalam juffi tal'ah. Di bungkusan kering tolah mayang pelepah kurma gitu. Fi bi'ri darwan, di ya, sumur Darwan. Ya, nah nanti juga kalau sihir itu mesti dicari buhulnya itu ada di mana. Dilepas. Ya. Para ulama menjelaskan terapi-terapi yang diberikan kepada mashur, orang yang terkena korban sihir. Ya. Selain diruqyah, dimandikan air yang tercampur dengan daun bidara, ya, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran dan dicari buhulnya itu di mana supaya dilepas, agar lepas secara totalitas pengaruh sihir tadi, dilepas. Nah, para qahu Jibril, maka Jibril meruqyah beliau dengan surat ini, qul a'udzu birabbil falaq. Maka Nabi SAW qoma, beliau berdiri, karena mana syata bin iqam. Seolah-olah nasyata kharaja, keluar dari iqal, ikatan belenggu-belenggu tadi, ya, buhul-buhul tadi, ikatan-ikat, seolah-olah beliau lepas keluar dari iqal, ikatan-ikat yang mengikat beliau dengan ikatan yang kuat, seolah-olah lepas, lega gitu. Fadhahaba anhu as-sihru, sihir keluar dari beliau. Tsumma amara rajulan, kemudian Nabi memerintahkan pada seseorang, rijalan, kepada beberapa orang, ayat habu ilaha dal bi'ri, untuk pergi ke sumur tersebut untuk ngambil. Fadhahabu fastakhraju minha as-sihr wa atlafu, maka mereka pun pergi ke situ dan mereka keluarkan, ternyata ketemu tadi tuh, ya, buhul-buhul tadi, kemudian mereka menghancurkannya. Wa qalu li nabiy sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata kepada Nabi, ala taqtulu, wahai Rasulullah, kenapa engkau enggak bunuh dia itu? Siapa itu? Labid al-Asam. Kata Nabi, Allah faqad syafani, ya. Demi Allah, Allah telah sembuhkanku. La uhibbu an aftaha 'alan nasi syarran. Saya enggak suka membuka pintu keburukan, ya, bagi manusia. Ya. Apa ini demikian maknanya? Fatarkuhu, maka Nabi meninggalkan atau membiarkan Labid al-Asam tidak dibunuh, dar'an lil fitnah, dalam rangka mencegah fitnah. Padahal ala annahu mustahiqun lil qatl, maka ini menunjukkan tukang sihir tadi, ala Labid al-Asam, itu berhak, layak untuk dibunuh. Ya. Ya, layak untuk dibunuh. Ya, li anna Rasulullah yaqul, karena Rasulullah SAW tidak mengatakan layajus qatluhu, enggak boleh bunuh dia, atau wah dia enggak layak dibunuh. Namun Rasul menyatakan, saya enggak suka membuka pintu keburukan kepada orang lain. Kenapa? Ayat itu apa? Fitnatan, fitnah. Karena orang Yahudi indahum ahdun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang Yahudi punya perjanjian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Walau annahu qatalahu, nah seandainya Nabi sallallahu alaihi wasallam membunuh orang tadi, la hasala minhum fitnatun wa syarrun, maka akan terjadi fitnah dan keburukan. Wala syakka anna dar al-mafasid muqaddamun ala jalbil masalihi, maka enggak diragukan lagi, ya, menolak berbagai keburukan itu lebih didahulukan daripada mengambil manfaat. Fatarakahu sallam, fatarakahu sallam, maka Nabi membiarkan orang tadi. Kenapa? Li annal gharada hasala, karena tujuannya sudah tercapai, wa huwa syifa'uhu sallam, kesembuhan Nabi dari pengaruh sihir. Fahada minan nau'il haqiqi alladhi yu'assiru, ini diantara jenis sihir hakiki yang benar-benar memberikan efek. Ya. Nah, berikutnya. Mas Arif baca. Saharata. Mengumpulkan atau lama, ya ini Fir'aun fa'il dari jamaah. Ya, mengumpulkan lama jamaah saharata. Lama jamaah saharata enggak ada tamsinya. Tas awa tamsi enggak ada. Terus zibak amwalan au sirafah. Wa anna sihrata wa anna saharata saharah wazan fa'alah itu jamak. Ulaika humul kafaratu wal fajarah. Kafarah kafirun, fajarah fajirun. Hakadha. Terus kanu inda fir'auna wa fi ra'yati yahtarifuna as-sahira falam ja'a Musa alaihi salam bi risalati rabbih wa ma'ahu al-mu'jizatu allati tadullu ala sidqihi ala sidqihi wa hiya al-'asa allati tanqalibu ila hayatin wa yadkhulu yadkhuluha fi jaybihi alaihi salam wa taqulu bayta'a min ghairi al-fatir aw girsin baros hadhihi mu'jizatun min indillahi la sana'a lil bashari fiha ya'ni al-mu'jizat allati min indillahi la dakhala lil bashari fiha wa la yastati'u fadul insana fadul insani an yaktu bimithliha bi'annaha bi'indillah jalla wa'ala wa nabiyu la yakturu an yakmal al-mu'jizata wa innama hiya bi'indillah azza wa jalla wa alladhi yaj'aluha ala yadi nabiyyi wa rasulihi tasdiqan lahu qala ta'ala wa qawlu lawla ukhila alayhi ayatun min rabbih qul innama al-ayatu indallah Rasulu la yatibu an yaktia bi ayatin illa an yaktia bima yuktihi lahu min mu'jizati. Nah, dari mana bacanya tadi Albar? Wah, masihir. Dari yang Albar udah diterjemahin. Yang Marib dari mana? Wah, masihir takhiri. Nah, sekarang sihir takhiri. Ya, adapun sihir takhiri. Ya. Nah, adapun sihir takhiri wa sihrul ayun, yaitu sihir ya menyihir mata aja. Wa huwa min jinsi ma fa'alahu fir'aunu ma'a Musa. Itu seperti jenis yang dilakukan Fir'aun terhadap Musa lamma jama' as-saharata, ketika Fir'aun mengumpulkan para tukang sihir liqabilu Musa, untuk menghadapi Musa. Wa wal mu'jizati allati ma'ahu, menghadapi Musa dan mukjizat yang ada pada Musa. Fa'amilu sihran takhyilan, maka mereka para tukang sihir Fir'aun melakukan sihir takhyiri. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, falamma alqau saharu falamma alqau saharunna saharu ayunan nas, maka ketika para tukang sihirnya melempar tali temali mereka, mereka menyihir mata-mata manusia. Ya, Allah tidak berfirman saharun nas, mereka menyihir manusia, tidak, tidak, tapi apa? Hanya matanya saja. Takhyiri. Ya. Bal qala saharu ayunan nas. Ya Allah hanya berfirman menyihir mata-mata manusia. Allah Ta'ala berfirman, wastarhabuhum waja'u bisihrin 'adzim. Wastarhabuhum, mereka membuat manusia takut. Ya, membuat manusia takut, dan mereka datang dengan sihir yang besar. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Taha, fa idza hibaluhum wa isyuhum, apabila habal-habal mereka, tali-temali mereka, isi mereka itu asok-asok mereka, tongkat-tongkat mereka, ya, yukhayyalu ilaih, maka dikhayalkanlah kepada Musa min sihrihim, ini karena pengaruh sihir mereka, dikhayalkanlah annaha, bahwasanya tali-temali tadi jadi ular yang tas'a, merayap dengan cepat. Ayo khayalu ilaihi Musa min sihrihim annal asata wal hibala tas'a wa tamsi. Dikhayalkan pada Musa dari sihir mereka ini bahwasanya tongkat tadi, tali temali tadi itu merayap dengan cepat, berjalan, padahal hakikatnya la tataharraku. Ya, enggak bergerak, wala tamsi, enggak berjalan mintati secara zatnya. Bal yuharrikuha mau, namun yang menggerakkannya adalah ma wudi'a fiha min az-zibaq, yaitu sesuatu yang diletakkan, atau boleh juga ma wada, apa yang ia letakkan ya pada mata-mata manusia, yaitu berupa zibaq. Zibaq ini unsur-unsur ya, atau air raksa ya, hakikinya saya enggak paham zibaq ini semacam kayak unsur yang membuat mata orang lain itu terpengaruh, tersihir, dikhayalkan, entah dengan air raksa atau yang lain. Ini namanya zibang. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di ayat yang lain, saharu ayunan nas, mereka menyihir mata manusia. Hada sihrun takhyili, ini sihir takhyili, laisa lahu haqiqatun, enggak ada hakikatnya. Bimujarradi ayyadha bata'udul asya'u ila haqiqatiha, itu dengan hanya dia kembali, dia sudah hilang, maka hal-hal tadi akan kembali seperti hakikatnya. Tali temali tadi balik lagi jadi tali lagi, enggak jadi ular lagi. Nah, walihada ya'ti as-sahiru, oleh karena itulah tukang sihir nanti akan datang, ila ba'din nas, kepada sebagian masyarakat, fayati bihasyaratin, dia akan datang dengan berikan contoh misalnya serangga, jilan, jilan itu jamak dari apa? Dari ju'al. Ju'al itu apa? Kumbang. Nah, atau khonafis, khonafis itu jamak dari apa? Khunfus. Khunfus itu asghar minal ju'al, lebih kecil daripada ju'al, apa kayak semacam serangga ya. Kalau hasyarat, serangga-serangga, binatang yang menjijikkan, hasyarat. Nah, kalau ju'al, jamaknya jilan, kumbang. Di bawahnya itu, di bawah kumbang yang kecil-kecil lagi, namanya apa? Khunfus. Jamaknya khonafis. Ya. Fayulki alaih sihir, maka dilemparkan sihir, fatus bihu ka'annaha ghanamun, maka seolah-olah yang tadinya cuman kumbang, jadi kambing. Summa ta'udu ba'da qalilin ila tabi'atiha. Kemudian akan kembali lagi setelah itu, ya jadi kumbang lagi. Pura-pura rubah jadi macan gitu. Nah, itu sihir takhyil aja. Tiba-tiba jadi macan. Itu ya nanti balik lagi dia. Nah, wa minhum ma ya'maluhu an-nasyalun. Di antara ialah yang dijalankan oleh para nasyalun, tukang copet, muhtalun, para penipu, tukang-tukang hipnotis ini. Ya. Ya khuduna bi muqabiliha. Mana? Fayatuna ila ba'din nas, mereka datang ke pada sebagian orang bi awraqin adiyatin, dengan kertas yang kosong. Ya, yad'una 'alaiha qamrah, yang mereka berikan tanda. Fayadunnuna annaha fayadunnunaha nuqudan. Maka orang-orang akan mengira, oh ini uang ini. Wa ya'khuduna fi muqabiliha amwalan aw sirafatan nuqudan binuqud. Kemudian masyarakat akan mengambilnya fi muqabiliha sebagai alat penukar. Jadi dikasih tahu, "Pak, ini saya kasih 1 juta, satu juta Bapak kasih saya." Udah disirap, dihipnotis, iya aja. Sihir takhyili. Oh iya diambil. Oh iya ini 1 juta gitu. Takhyili. Ya. Amwalan harta atau sebagai sirafatan, sebagai alat menukar, nukudan binukudin, uang dengan uang. Summa dhahaba as-sahiru, kemudian penyihir tadi, tukang hipnotis tadi pergi. Ya adat hadil asya ila haqiqatiha. Hal-hal tadi itu akan kembali seperti semula kepada hakikatnya. Awraqan, nah, jadi kembali apa? Seperti kertas yang laki mata laha, enggak ada nilainya. Hal syai'un ma'rufun, ini suatu hal yang ma'ruf. Yaqau katsiran ala aidin nasyarin, yang ini banyak menimpa banyak orang, ya, melalui tangan-tangan para pencopet, muhtalin, para penipu, tukang hipnotis. Alladzina ya'khuduna amwalan nasi bil batil, yang mereka mengambil makan harta manusia dengan cara yang batil. Fasihru binau'ai qadimun, maka sihir dengan dua jenis tadi itu qadimun, itu sudah dari dulu. Fil basyariyah, di tengah-tengah masyarakat manusia, Allah menyebutnya ini di Al-Qur'an tentang kisah Fir'aun, kaum Fir'aun, bahwa saharatakanu, bahwa para tukang sihir mereka semua inda Fir'aun, berada pada pro Fir'aun, di sisi Fir'aun. Wa fira'iyatihi, maupun pada rakyatnya. Nah, para tukang sihir ini yahtaribuna as-sihra, mereka berprofesi atau mencari uang dengan sihir. Falamma ja'a Musa bi risalati rabbih, ketika Musa datang dengan membawa risalah Rabb-nya, wa ma'al mu'jizatu, dan Musa memiliki mukjizat allati tadulu ala sidqihi, yang menunjukkan akan kebenarannya. Wa hiya al-asau allati tanqalibu ila hayyatin, yaitu tongkat yang dapat dirubah menjadi ular. Wa yadahu yadkhuluha fi jaybihi, dan Musa memasukkan tangannya ke ketiaknya, ke kantongnya, ke ketiaknya. Kemudian mana tadi? Lewat ya? Wa hiya al-asa allati tanqalibu ila hayatan, ya apa namanya? Ila hayatin, yaitu tongkat yang bisa berubah menjadi ular. Wa yaduhu, dan tangan dia masuk ke ketiaknya, maka keluar tangannya tadi baidoa, dalam keadaan putih bersinar. Allati apa namanya? Min ghairi afatin, tanpa ada cacat, au baras, tanpa ada belang. Maka mukjizat ini dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang mampu membuatnya dari kalangan manusia. Karena mukjizat dari Allah, tidak ada seorang pun manusia bisa masuk ke dalamnya. Wala yastati banu insan, maka anak-anak manusia enggak bisa masuk, enggak bisa mampu ayatu bimithliha, untuk melakukan dengan yang semisalnya. Li'annaha min indillah, karena ini dari sisi Allah jalla wa ala. Wa nabi sallallahu alaihi wasallam la yaqdiru ayyama al mu'jizata, sedangkan nabi tidak mampu untuk melakukan mukjizat kecuali setelah apa yang Allah berikan. Inna ma hiya min indillah, ini hanya dari sisi Allah. Huwallazi yaj'aluha ala aydihi, Allah yang menjadikan mukjizat itu pada tangannya, pada tangan nabi wa rasulu, ala yadi nabiyhi, di tangan nabinya, wa rasuli, dan tangan rasulnya, tasdiqan lahu, sebagai bukti kebenaran bagi nabi tersebut. Allah taala berfirman, wa qalu laula unzila alaihi ayatun, dan orang kafir musyrikin berkata, seandainya diturunkan kepadanya ayatun, mukjizat, tanda-tanda kekuasaan Allah min rabbihi. Ya. Qul, katakanlah, innamal ayatu indallah. Katakanlah, mukjizat itu hanya di sisi Allah. Artinya apa? Seorang nabi tidak mampu mendemonstrasikan mukjizatnya kecuali itu yang Allah kehendaki. Fa rasul yastati bi an ya'tiya bi ayatin. Seorang rasul aja enggak sanggup untuk ya mendemonstrasikan mukjizatnya, illa ayatiya bima yu'tihi Allahu min mukjizatin. Melainkan dia hanya dapat mendatangkan suatu hal yang Allah berikan kepada dia berupa mukjizatnya. Nah, kita lanjut lagi pada zuhur. Subhanallah wa bihamdih, syadallah ila anta astaghfiruka.